Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat. Walhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli hal. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan Dia Zat yang Maha terpuji apapun hasil pemilu. Meskipun tidak ada hubungannya. Kita akan membaca bagian yang ke-18. Orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Penulis akan menjelaskan tentang pentingnya tauhid dan orang yang salah dalam masalah ini maka amalnya akan terhapus. Kita baca keterangan penulis. Barang siapa menafikan ketiga macam syirik di atas, yaitu syirik dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, kemudian dia mengesakan Allah dalam zatnya, dalam menyembahnya serta berdoa kepadanya, juga dalam sifat-sifatnya, maka dialah ahlu tauhid, dialah seorang muwahhid yang akan memiliki berbagai keutamaan, khususnya yang dijanjikan bagi para muwahhidin. Di antaranya adalah mereka berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, jika ia hanya meyakini dan menetapkan salah satu dari ketiga tauhid namun mengingkari yang lain atau melanggar tauhid yang lain, maka dia bukan seorang muwahhid, tapi dia tergolong seperti yang difirmankan oleh Allah di surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ketika mereka berbuat syirik, maka akan hapus semua yang telah mereka kerjakan. Sehingga perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh manusia menghilangkan semua amal, dan tidak ada orang yang kehilangan semua amal kecuali dia akan mendapatkan kerugian yang besar ketika di hari kiamat, baik dia mukmin maupun dia kafir. Ada enggak orang mukmin yang kehilangan semua amal? Ada, karena ada amal yang bisa menghilangkan amal namun tidak sampai menyebabkan pelakunya jadi kafir, seperti meninggalkan sholat asar. Nabi SAW pernah mengatakan, barang siapa yang manfaatathu sholatul asri, barang siapa yang ketinggalan sholat asar, dalam arti sampai selesai waktu asar, sampai maghrib, dia belum mengerjakan sholat asar, faqad habita amaluhu, maka amalnya hilang. Nabi SAW juga menggambarkan ada orang yang ketika di hari kiamat dia membawa amal yang banyak, mithlu tihama, seperti gunung tihama, namun dijadikan oleh Allah haba'an manthura, seperti debu yang bertebangan, karena ternyata dia melakukan perbuatan yang melanggar larangan Allah di saat dia bersendirian. Kemudian Allah juga berfirman di surat Az-Zumar ayat 65, la'in asyrakta layahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Jika kamu berbuat syirik, maka seluruh amalmu akan terhapus dan kamu akan menjadi orang yang merugi. Nah, hanya jika dia bertaubat dan menafikan sekutu dari Allah, maka dia kembali kepada ahli tauhid. Jadi ketika orang berbuat syirik kemudian dia bertaubat dan menghilangkan semua bentuk sekutu dari Allah, maka dia menjadi ahli tauhid. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang ahli tauhid, dan jangan kau jadikan kami termasuk golongan yang menyekutukanmu ya Allah. Tayyib. Dan begini ya, kesimpulannya bahwa tauhid itu harus diikuti semuanya. Tidak boleh ada sebagian yang ditinggal. Ada banyak macam tauhid. Misalnya ada, kemarin kita sudah bahas, ada tiga macam tauhid. Kalau kita mengambil dua dan meninggalkan satu, kita belum bisa disebut sebagai ahli tauhid sampai kita mengamalkan semuanya. Berbeda dengan amal ibadah yang lain. Ada banyak macam sholat. Ada lima waktu sholat yang wajib. Kalau ada orang yang mengerjakan empat, meninggalkan satu, misalnya dia enggak subuh, dia tetap disebut sebagai seorang muslim, tidak sampai keluar dari Islam, menurut pendapat yang lebih kuat. Ada banyak puasa Ramadan selama 30 hari atau 29 hari. Ketika orang berpuasa selama 20 hari dan 10 harinya dia tidak berpuasa, dia tidak jadi kafir. Tapi kalau tauhid, semua harus dia lakukan. Ini bagian yang ingin ditekankan oleh penulis di bab yang ke-18. Wallahu ta'ala alam, insyaallah cukup mudah untuk dipahami. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian 19. Bab ke-19, macam-macam syirik kecil. Macam-macam syirik kecil. Syirik ada dua ya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Dalil tentang keberadaan syirik kecil adalah sabda Nabi SAW. Beliau pernah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau menyebut syirik kecil menunjukkan ada kebalikannya, yaitu ada syirik akbar. Beliau menyebut dalam hadis ini, perihal yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, menunjukkan kalau di situ ada kebalikannya, yaitu syirik akbar. Sehingga syirik, ada syirik kecil, ada syirik besar. Kemudian apa itu pengertian syirik besar? Dulu sudah pernah kita sampaikan. Syirik besar pengertiannya adalah taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan makhluk dengan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah. Kita ulang ya. Definisi syirik besar adalah menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Kemudian yang kedua adalah syirik kecil. Pengertian syirik kecil adalah perbuatan yang disebut syirik dalam dalil, namun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Perbuatan yang disebut syirik dalam dalil, namun tidak sampai menyebabkan atau tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak sampai menyebabkan jadi kafir. Contohnya riya, bersumpah dengan menyebut selain Allah, dan nanti akan disebutkan oleh penulis. Baik, bisa diulang. Syirik kecil adalah perbuatan yang disebut syirik dalam dalil, namun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. sehingga dia masuk kategori syirik, tapi tidak sampai membuat orang jadi murtad. Kemudian ada juga yang memberikan penjelasan, syirik kecil adalah perbuatan yang menjadi perantara syirik besar. Syirik kecil adalah perbuatan yang menjadi perantara terjadinya syirik besar. Zainu, kita baca keterangan beliau. Syirik kecil yaitu setiap perantara yang dapat menyebabkan kepada syirik besar. Berarti ini menurut definisi yang keberapa? Yang kedua. Namun belum mencapai tingkat ibadah, maka akan tetapi ia tetap termasuk dosa besar. Bahkan secara status lebih besar dibandingkan dosa besar. Lalu beliau menyebutkan beberapa contoh syirik kecil. Yang pertama adalah riya. Riya menampakkan atau memperlihatkan amal yang kita lakukan kepada orang lain. Untuk riya, kata beliau, di sini adalah seorang muslim beramal dan sholat untuk Allah. Karena itu tolong dicoret ya, ganti untuk. Kalau yang diterjemahan Darul Haq, kata karena itu tolong dicoret, ganti untuk. Seorang muslim beramal dan sholat untuk Allah, tetapi dia melakukan sholat dan amalnya agar dipuji oleh orang lain. Baik, saya kasih ilustrasi saja ya. Ketika kita melakukan perbuatan, maka di situ ada dua faktor yang menyebabkan kita bergerak. Pertama adalah tujuan, yang kedua latar belakang. Tujuan itu berada di mana? Di depan. Latar belakang ada di belakang. Jadi ketika kita melakukan perbuatan, ada dua hal yang menyebabkan kita bergerak. Pertama tujuan, yang kedua latar belakang. Syirik besar itu terjadi jika tujuan ibadah seseorang selain Allah, sehingga dia ketika sholat atau ketika dia melakukan ibadah, dia persembahkan ibadah ini untuk selain Allah. Maka ini menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, karena dia melakukan syirik besar. Syirik kecil terjadi ketika tujuannya untuk Allah, tapi latar belakangnya untuk selain Allah. Dia sholat untuk Allah, dia puasa untuk Allah, dia beribadah untuk Allah, saya menjalankan perintah Allah, sehingga bukti bahwasanya itu adalah ibadah untuk Allah. Tapi motivasi dia, latar belakang, kenapa kamu melakukan seperti ini? Karena ingin mengharapkan pujian dari makhluk. Maka dia melakukan syirik kecil. Sebagai contoh, saat ini ya, hari Kamis tanggal berapa? Berapa Syaban? 12 atau 13? Ada khilaf ya. Misalnya kita ambil tanggal 13 Syaban, Kamis tanggal 13 Syaban. Kita berkumpul di sini. Apa tujuan Anda berkumpul? Oh, tujuan saya adalah ngaji. Anda enggak ada kajian, Anda enggak bakalan datang. Maka itu tujuan. Tapi ada motivasi. Kenapa kok Anda semangat untuk berkumpul? Oh, nanti ada syukuran. Sehingga karena sudah ada bocoran, bahasanya nanti akan ada dahar kembul ya. Kemudian Anda semangat datang tepat waktu, bahkan sebelum kajian dibuka Anda sudah datang ya. Maka motivasi seperti ini, inilah disebut dengan syirik kecil. Sehingga siapa yang datangnya untuk ngaji tapi motivasinya dalam rangka untuk bisa mendapatkan makanan, maka berarti ikhlasnya dipertaruhkan. Dipahami ya di sini? Tayyib. Apa yang membedakan antara tujuan dan latar belakang? Andai kan tujuan itu enggak ada, orang ini enggak jadi melakukannya. Misalnya dia disuruh beribadah, tapi dia enggak punya tujuan untuk beribadah kepada Allah, maka dia enggak melakukannya. Meskipun ada potensi untuk dipuji oleh orang lain, namun dia enggak mau melakukannya karena dia enggak punya tujuan. Tapi kalau dia masih punya tujuan, dia akan melakukannya. Meskipun terkadang dibarengi dengan motivasi yang lain, yaitu ingin mendapatkan pujian atau untuk bisa mendapatkan secuil dari dunia dan seterusnya. Baik. Ini perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Karena itu kenapa riya tidak disebut beribadah kepada selain Allah? Karena riya itu ibadahnya ditujukan kepada Allah. Orang yang riya ibadahnya ditujukan kepada Allah. Cuman dia punya motivasi, yaitu ingin mengharapkan ridhonya selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang riya tidak sampai keluar dari Islam. Paham insyaallah? Jelas atau belas? Jelas, alhamdulillah. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas lebih khusus. Apa hukum orang yang menghadiri kajian dan dia berharap dapat makanan? Ya. Sehingga yang biasanya enggak hadir, kemudian karena ada makanan jadi hadir, misalnya ya. Jawabannya adalah melihat dari tujuan utama. Apa tujuan utama Anda ngaji? Ingin ngaji atau ingin makanan? Nah, salah satu caranya adalah cabut salah satu. Cara untuk mengetahui tujuan utama adalah cabut salah satu. Coba kalau di situ enggak ada makanan, dia hadir enggak? Oh, tetap hadir. Oh, berarti tujuan utamanya ngaji. Tapi kalau dibalik, coba kalau di situ enggak ada makanan, dia hadir enggak? Oh, enggak hadir. Berarti tujuan utamanya makanan. Begitu ya. Sehingga kadang ada orang yang dia mau hadir di pengajian karena ada pembagian sembako misalnya. Karena ada kegiatan apa misalnya pemeriksaan kesehatan gratis, terus dia datang. Maka faktor-faktor seperti ini yang menentukan nilai dari amal seorang hamba, apakah dia ikhlas ataukah tidak. Tayyib. Dan insyaallah kalau yang ada di sini semuanya datang untuk ngaji ya. Karena makanannya belum datang. Kita baca firman Allah. Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 100, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, "faly'amal 'amalan salihan," maka hendaknya dia melakukan amal saleh. "Wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Dan jangan menyekutukan Allah dalam peribadatan kepada Allah dengan seorang pun. Jangan sampai kamu menyekutukan Allah dengan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat ini mengajarkan kita untuk memiliki apa, Pak? Harapan di sisi Allah. Siapa yang ingin ketemu Allah? Ingin ketemu Allah itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk dikasih pahala oleh Allah atau dalam rangka untuk dihukum oleh Allah? Dalam rangka untuk dikasih pahala oleh Allah. Siapa yang ingin ketemu Allah dalam arti dia punya harapan untuk dikasih pahala oleh Allah. Maka yang Allah katakan bukan dengan selenggarakanlah maulid Nabi atau lakukan kegiatan ruahan atau lakukan kegiatan yang lain. Namun yang Allah katakan adalah siapa yang ingin ketemu Allah, lakukanlah amal soleh dan jadikan amal itu ikhlas karena Allah, agar kamu punya harapan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Buku Surat Al-Kahfi ayat yang benar 110 ya. Baik. Nah, ini ayat terakhir di Surat Al-Kahfi. Di buku silakan diganti, bukan ayat 100 tapi 110. Kalau teksnya enggak ada yang salah, cuman salah penomoran ayat ya. Terima kasih. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang mengharapkan untuk ketemu Allah, ketemu Allah untuk mendapatkan pahala darinya, berarti ada harapan. Maka dia perlu modal, dia perlu usaha. Apa modal usahanya? Beramal saleh dan ikhlaskan amal itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, agar nanti Anda mendapatkan pahala dari Allah ta'ala. Tayyib. Karena itulah para ulama mengatakan, orang yang mengharapkan pahala tapi dia malas beramal adalah manusia yang tertipu. Bagaimana mungkin dia mengharapkan pahala tapi di saat yang sama dia tidak berjuang untuk mendapatkan pahala itu? Sehingga syarat untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah, punya harapan besar di sisi Allah, adalah lakukanlah amal saleh dan ikhlaskan dalam beramal. Inilah bentuk husnudzon kepada Allah. Inilah bentuk husnudzon kepada Allah. Sehingga berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah itu bukan bentuknya bebas menjalankan aturan apapun, tidak pernah mengikuti aturan syariat, tapi dia punya harapan nanti juga Allah akan mengampuni saya dan memasukkan saya ke dalam surga. Ini bukan husnudzon kepada Allah, tapi ini mempermainkan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun husnudzon kepada Allah adalah ketika seorang hamba dia memiliki harapan besar di sisi Allah, yaitu pahala, dan ketika hidupnya dia iringi itu dengan semangat untuk beramal, maka dia punya karya, punya amal, dan nanti dia berharap akan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari amal yang dia kerjakan. Tayyib. Karena itu orang yang mereka menghabiskan waktunya untuk syahwat, tapi dia punya harapan nanti akan dikasih pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kecil bermain ria, muda foya-foya, tua kaya raya, mati. Nah, ini kan prinsipnya ya. Maka ini bukan husnudzon kepada Allah, tapi mempermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bentuk husnudzon kepada Allah ini akan hadir pada diri seorang hamba menjelang kematiannya. Menjelang kematiannya, dia punya harapan di sisi Allah dalam bentuk dua hal. Menjelang kematian, orang sudah tidak bisa lagi beramal fisik. Yang bisa dia lakukan hanyalah beramal lidah dan batin. Dan Nabi SAW arahkan amal lisan ketika orang menjelang kematiannya dengan berzikir, membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan beliau arahkan amal batin manusia menjelang kematiannya dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk husnudzon kepada Allah menjelang kematian? Bentuk husnudzon kepada Allah menjelang kematian adalah dia berharap semoga dosanya diampuni dan amalnya diterima, sehingga diiringi dengan taubat. Dia mohon ampun kepada Allah di akhir hayatnya, dan dia memohon kepada Allah semoga apa yang telah dia lakukan, dia capek selama ini beribadah kepadanya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bentuk husnudzon kepada Allah menjelang kematian. Dan Nabi SAW berpesan kepada kita, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzanna billah. Jangan sampai kalian mati kecuali kalian dalam kondisi husnudzon kepada Allah. Karena Allah memberikan kepada hamba sesuai dengan persangkaan hamba kepada dirinya. sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan dugaan hambaku. Dan Allah tahu lahir batin kita. Allah tahu lahir batin kita. Sehingga pada saat orang meninggal dunia, menjelang wafatnya, dia khusnudzon kepada Allah, maka Allah akan berikan kebaikan baginya. Dan orang hanya akan bisa khusnudzon ketika menjelang kematiannya kalau dia punya amal sebelumnya. Sebaliknya, orang yang enggak punya amal, pada waktu menjelang kematiannya dia akan suudzon kepada Allah. Kayaknya Allah bakal menghukum saya, nampaknya Allah tidak akan mengampuni dosa saya. Semua yang ada dalam bayangannya adalah jelek semuanya kepada Allah. Allah bakal, mungkin dia waliyadzubillah sampai mengatakan Allah akan memberikan hukuman kepada saya, Allah akan jahat kepada saya, Allah akan, dan seterusnya. Dia suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di akhir hayatnya dia iringi dengan melakukan perbuatan dosa batin, yaitu suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa khusnudzon kepada Allah itu ada dua. Yang pertama, khusnudzon sewaktu kita masih bisa beramal, bentuknya adalah dengan memperbanyak amal soleh dan ikhlas dalam beramal, agar kita punya harapan berupa pahala nanti di hadapan Allah. Yang kedua adalah khusnudzon menjelang wafat, bentuknya adalah berharap semoga Allah mengampuni dosa kita dan semoga Allah menerima amal soleh yang pernah kita kerjakan. Dan untuk bisa mendapatkan khusnudzon yang kedua, mukaddimahnya adalah khusnudzon yang pertama. Nah, itu dijelaskan oleh Allah di surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tayyib. Orang itu punya semangat untuk datang ketika dia punya harapan besar. Anda dulu ya, ketika punya keinginan untuk melamar seorang wanita, kok peluang dikabulkannya tipis? Kira-kira berani datang nggak, Pak? Paling nanti di sana nggak digubris, nggak dibukain pintu, ya. Dikasih hadiah juga paling dibuang. Anda akan lebih memilih daripada nanti sampai sana dihina, lebih baik tidak datang. Betul kayak gitu, Pak? Betul ya? Baik. Tapi ketika Anda punya harapan, nanti ketika sampai sana Anda akan dikabulkan, lamarannya akan diterima. Wah. Anda berangkat dari rumah dengan begitu semangat ya, membawa oleh-oleh apapun yang kira-kira menurut Anda berharga untuk dikasihkan, Anda akan bawa. Karena Anda punya harapan untuk dikabulkan. Kurang lebih seperti itulah ketika seorang hamba, ketika seorang manusia punya harapan besar, maka dia akan semangat datang. Ada orang yang ingin mengajukan proposal, bantuan, sumbangan. Kalau yang dia datangi adalah orang yang tipenya pelit, susah untuk ngasih, Anda gak bakalan semangat untuk ngasih. Tapi ketika yang Anda datangi adalah orang yang punya harapan besar nanti akan mengabulkan permohonan Anda, Anda akan semangat untuk datang. Jadikan muamalah seperti ini antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Miliki harapan besar kepada Allah dan didahului dengan melakukan amal soleh, ikhlas dalam beramal. Selanjutnya khusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang kedua adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ar-riya'u yaqulullahu yawmal qiyamah idza jazan nasa bi'amalihim idhabu ilal ladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kalian di sini bisa bermakna para sahabat, bisa bermakna seluruh umat beliau. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalian, itu bisa mencakup sahabat atau seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita maknai sahabat, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian wahai para sahabat, berarti kita generasi yang imannya jauh di bawah para sahabat lebih rentan untuk bisa terjangkitinya. Jika penyakit ini ditakutkan menimpa pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita generasi yang jauh imannya di bawah para sahabat berpeluang lebih rentan untuk terjangkitinya. Sehingga khitab, ada khitab, ada mafhum ya. Kalau kita pahami hadis ini, khitabnya adalah para sahabat, sasarannya adalah sahabat, maka umat setelahnya dipahami dengan metode mafhum aula. Dipahami dengan metode mafhum aula. Sasaran hadis ini sahabat, berarti generasi setelahnya lebih layak lagi untuk terjangkiti penyakit seperti ini. Itu yang disebut dengan mafhum aula. Saya ulang ya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian. Kalian di sini bisa dipahami siapa tadi? Sahabat. Bisa berarti kita kena enggak? Ya, Anda kena dengan metode mafhum aula. Mafhum aula itu ya lebih layak lagi kalau sahabat saja seperti itu, apalagi kamu yang imanmu lebih rendah dibandingkan imannya para sahabat. Tapi kalau kita pahami khitab di sini, sasaran bicara di sini adalah seluruh umat beliau, berarti kita termasuk di dalamnya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian wahai para umatku, termasuk kita, adalah asyirkul asgar, syirik kecil, yaitu ar-riya. Lalu Allah Ta'ala berfirman besok di hari kiamat, idza jazannasa, ketika Allah Ta'ala memberikan balasan kepada seluruh umat manusia, bi'amalihim, Allah berikan balasan dengan amal-amal mereka, maka Allah berfirman kepada orang-orang yang pernah berbuat riya, idhabu ilal ladhina kuntum tura'una fid dunya, fanduru hal tajiduna indahum jaza'a. Sekarang kalian minta kepada orang yang dulu kalian jadikan sebagai sasaran riya, minta pahala dari mereka, jangan minta kepada saya. Apakah kamu dapat pahala? Kamu dikasih apa dari mereka? Subhanallah ya. Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang riya dengan cara seperti ini. Ada seorang bapak yang marah kepada anak karena anaknya enggak mau nurut sama bapaknya tapi nurut sama temannya. Lalu bapaknya marah. Sana kamu minta makan dari temanmu, minta bayari SPP temanmu, minta jajan dari kawanmu, minta duit dari bapak, kawanmu. Jangan minta dari bapak. Nah, itu ketika bapaknya marah. Maka Allah Subhanahu wa taala marah kepada hamba yang riya. Kepada siapa dia riya? Kepada gurunya, kepada orang tuanya, kepada kawannya. Sana minta pahala dari gurumu. Kalau dia nanti ngasih pahala, bisa enggak dia ngasih pahala? Hal tajiduna indahum jazaa'a. Apakah mereka akan ngasih pahala kepadamu? Sehingga hamba ini mendapatkan hukuman dari Allah, dipermalukan oleh Allah, dimarahi oleh Allah. dan di saat yang sama dia tidak bisa mendapatkan pelindungan apapun dari makhluk yang dulu dijadikan sebagai sasaran riya. Maka kalau kita memahami seperti ini akan membuat kita semakin waspada. Tidak, makhluk yang kita jadikan sebagai sasaran riya dia enggak bisa ngasih apapun. Sehingga ngapain kita harus riya? Amal kita gagal tapi kita tidak mendapatkan apapun. Berharap kepada makhluk itu sakit ya. Sehingga kita memohon kepada Allah perlindungan dari kondisi seperti ini. Ada satu doa yang dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahumma ja'al kulla amali mukhlishan liwajhika wa la taj'al li ghayrika hadda. Allahumma ja'al kull 'amali mukhlishan liwajhika wa la taj'al li ghayrika haddan. Ya Allah, jadikanlah amalku ikhlas karena mengharap wajah-Mu, dan jangan Engkau jadikan satu bagian sedikit pun untuk selain Kamu, untuk selain-Mu. Kita berdoa kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk ikhlas. Jadikanlah amalku karena ikhlas mengharapkan wajah-Mu, dan jangan Kau berikan sepeser pun kepada selain-Mu. Nah, kadang batin kita nakal, sehingga di saat kita beramal tujuannya untuk Allah, harapannya untuk Allah, tapi masih kecampuran dengan harapan yang lain. Kemudian yang kedua, termasuk di antara syirik kecil adalah bersumpah dengan selain Allah. Bersumpah dengan selain Allah digolongkan sebagai syirik kecil, dalam arti tidak menyebabkan orang keluar dari Islam, dalilnya adalah dulu para sahabat ada yang bersumpah kepada selain Allah, menyebut bapaknya, dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau sahabat senior. Dan itu dilakukan karena kebiasaan. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pernah bersumpah dengan menyebut nama bapaknya. Dan itu tradisi jahiliyah. Kemudian dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man halafa bi abaihi, man halafa bi ghairillahi falyasmut wal yahlif billah. Atau dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man halafa falyahlif billahi aw liyasmut. Siapa yang ingin bersumpah maka harus dia bersumpah dengan menyebut Allah atau diam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh Umar untuk mengulang syahadat. Sehingga itu menunjukkan bahwa bersumpah dengan menyebut selain Allah tidak sampai kafir. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai perbuatan syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Beliau sebut syirik, tapi syiriknya tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan ini sesuai dengan definisi yang tadi kita sebutkan, bahwa perbuatan syirik kecil adalah perbuatan yang disebut syirik namun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bisa jadi dia bersumpah dengan nama selain Allah termasuk syirik besar, yaitu ketika dia bersumpah diiringi dengan keyakinan bahwa sang wali yang dijadikan sebagai objek sumpah memiliki kemampuan untuk memberikan bahaya pada dirinya jika dia dusta atas namanya. Jika dia berdusta ketika bersumpah atas namanya. Misalnya dia ketika bersumpah demi Kanjeng Sunan. Saya bersumpah, berani bersumpah demi Kanjeng Sunan. Kalau nanti saya sampai bohong, maka Kanjeng Sunan yang akan melaknat saya. Ia akan menimpakan madarat pada saya. Nanti saya akan kualat disebabkan nama Kanjeng Sunan. Maka ini syirik akbar. Dan sebagian sufi pengagum kuburan, mereka kalau bersumpah dengan menyebut nama gurunya atau nama kuburan yang dia agungkan, lebih takut untuk dilanggar dibandingkan bersumpah dengan menyebut demi Allah. Karena mereka menjaga nama baik sang guru, dan yang kedua, mereka takut ketika melanggar nanti akan dilaknat dan kualat disebabkan bohong atas nama sang guru. Begitu ya. Dan kejadian seperti ini banyak. Sehingga kalau sumpah ringan, dia cuma mengucapkan demi Allah. Itu sumpah ringan. Tapi kalau sumpahnya berat, maka untuk meyakinkan lawan bicara, dia sampai menyebut demi Kanjeng Sunan. Padahal bersumpah yang kedua ini hukumnya syirik, sampai pada tingkatan syirik besar jika diyakini bahwa kalau nanti saya melanggar, maka hidup saya akan sengsara, saya akan kualat disebabkan saya menggunakan nama Kanjeng Sunan dalam sumpah namun saya berdusta. Nah, kemudian berikutnya adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Yang disebut dengan syirkun khafi, syirik yang tersembunyi, adalah perbuatan yang dia termasuk syirik kecil namun jarang disadari oleh seseorang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan syirik khafi ketika ada seseorang mengucapkan kepada kawannya, Masya Allahu wa syi'ta, ini karena kehendak Allah dan kehendak kamu. Kemudian juga termasuk syirik khafi, dia mengucapkan, seandainya bukan karena Allah dan karena si A, maka saya akan celaka. Ini termasuk diantara bentuk syirik khafi. Mensejajarkan makhluk dengan Allah dalam kalimat. Mensejajarkan makhluk dengan Allah dalam kalimat yang di situ hanya haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sesuai kehendak Allah dan kehendak Anda. Saya mengikuti kehendak Allah dan kehendak Anda. Saya mengikuti kemauan Allah dan kemauan kamu. Maka ini masuk dalam kategori syirik khafi, syirik yang samar. Kenapa disebut syirik samar? Pelanggaran seperti ini banyak terjadi dan banyak orang yang tidak menyadarinya. Seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqulu ma syaa Allahu wa syaa Muhammad wa syaa fulan." Janganlah kalian mengatakan sesuai kehendak Allah dan kehendak fulan. Walakin qulu ma syaa Allahu tsumma syaa fulan. Namun ucapkanlah ini sesuai dengan kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Ini sesuai kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Untuk yang kedua seperti ini hukumnya diperbolehkan, meskipun yang lebih afdal tidak ditambahi kemudian. Baik, kami ulang ya. Termasuk syirik khafi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang mengatakan sesuai kehendak Allah dan kehendak fulan, pakai kata sambung apa? Dan yang boleh sesuai kehendak Allah kemudian kehendak fulan, pakai kata sambung kemudian. Yang lebih bagus sesuai kehendak Allah saja tanpa diiringi kemudian kehendak fulan. Ini masuk dalam syirik khafi, karena dia mensejajarkan Allah dalam kalimat ketika dia mengucapkan tentang masalah kehendak, meskipun dia tidak meyakini bahwa kehendak Allah itu bergantung kepada kehendak fulan. Nah, syirik khafi seperti ini turunannya cukup banyak. Karena itu semua peluang yang bisa membuat orang terbayangkan adanya kesejajaran antara, adanya kesejajaran antara Allah dengan makhluknya, wajib dihilangkan. Dulu para sahabat ketika mereka berdiskusi atau ngobrol dengan orang lain, termasuk dengan orang Yahudi, sahabat itu sering mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad, Masya Allah wa sya'a Muhammad. Akhirnya orang Yahudi berkomentar, para sahabat telah berbuat musyrik. Kenapa sahabat telah berbuat musyrik? Mereka telah mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan walakin qulu ma syaa Allah wahdah. Janganlah kalian mengucapkan ma syaa Allah wa syaa fulan, tapi ucapkanlah ma syaa Allah wahdah. Sesuai dengan kehendak Allah semata. Padahal maksud sahabat, rencana saya ini terselenggara atau tidak, nanti kembali kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya mereka punya rencana akan melakukan safar atau melakukan peperangan A, peperangan B. Itu semuanya adalah kebijakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka sampaikan, ya kembali kepada kehendak Allah, sesuai kehendak Allah dan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi mengatakan mereka telah berbuat syirik, dan itu dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau melarang para sahabat untuk mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad, tapi beliau arahkan Masya Allah wahdah. Padahal sahabat tidak ada keyakinan bahwa yang mengendalikan alam ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Nah, semua bentuk turunan dari ini, di mana yang memunculkan potensi orang punya keyakinan adanya kesejajaran antara Allah dengan makhluk, wajib dihilangkan. Contohnya gimana, Pak? Misalnya memasang tulisan Allah Muhammad jejer. Ada tulisan hiasan di dinding Allah Muhammad dijejer. Ada di sini? Nah, di mimbar ya. Ini dilarang oleh para ulama, karena ketika itu terus seperti itu yang diperlihatkan, maka akan memunculkan kesan seolah-olah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama melarangnya. Meskipun mereka belum menghukumi ini sebagai bagian dari perbuatan syirik, baik besar maupun kecil, tapi ini dalam rangka untuk saddud dari'ah, menghalangi celah munculnya peluang anggapan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, selesai untuk kajian kita sebagai pengantar. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan baca bab yang ke-20 tentang beberapa fenomena kesyirikan yang terjadi di masyarakat kita, terutama yang pernah disaksikan oleh penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tugas yang kemarin kita berikan, alhamdulillah di sini ada 3 yang mengumpulkan ya. Mengumpulkan tugas? Masya Allah. Masya Allah. Ada 6 berarti ya. Tugas, Pak? Iya. Masya Allah. Yang dari ibu-ibu tadi ada 3. Usul. Susulan. Masya Allah. Baik, kita bacakan dulu ya, Pak Iskandar ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ketahuilah Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ini kurang tepat ya, enggak ada hubungannya. Kalau yang Ali Imran ayat 32 betul. Jika kamu berpaling, ketahuilah Allah tidak menyukai orang yang kafir. Nah ini betul, berarti siapa yang berpaling dia kafir. Siapa yang berpaling tidak Allah sukai, Allah tidak menyukai orang yang kafir. Tapi kalau yang Al-Anfal 49 ini kurang tepat ya, gugur 1. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Gimana ini kesimpulannya? Ini kurang tepat, tidak sesuai yang kemarin. Jadi kalau di sini ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yang ada bukan model kemarin ya. Jumlah istinafiyah, kalimat baru sebagai khobar dari kalimat yang pertama. Anak kalimat sebagai penjelasan dari kalimat yang pertama. Tapi kalau yang ada di sini adalah dhamir fasal. Jadi untuk yang menjawab surat Al-An'am ayat 82 salah ya. Gugur 2. Ya. Ya, kalau salah satu berarti salah kan. Syaratnya 3. Ini cuman menyebutkan 2. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Gimana cara menyimpulkannya ini? Keliru ini ya, enggak ada hubungannya. Bukan yang seperti kemarin. Baik. Ini salah juga. Yang menyebutkan Al-Baqarah ayat 2 kurang tepat ya. Walladzi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa wa may yatadzakkaru illa may yunib. Kesimpulannya ini beda dengan yang kemarin ya. Jadi di depan Allah menjelaskan tentang nikmat-nikmat-Nya dan tidak ada orang yang bisa merenungkan nikmat itu kecuali orang yang rajin bertobat. Berarti kesimpulannya Allah memberikan nikmat kepada orang yang rajin bertobat. Allah memberikan nikmat kepada orang yang selalu mengingat Nah, ini enggak ada hubungannya berarti ya. Tidak bisa dibuat seperti kemarin. Salah lagi ya. Al-Baqarah ayat 192. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kesimpulannya apa? Jika mereka berhenti memusuhi kamu, betul ya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jika mereka berhenti memusuhi kamu, maka Dia Maha Penyayang. Gak nyambung ya. Berarti ini yang menyebutkan Al-Baqarah ayat 192 kurang tepat. Ini betul 2, menyebutkan 4, betul 2. Bisa ini betul 3 ini, betul ya. Tapi enggak ada namanya. Gugur. Enggak ada. Oh, baik. Surat Yunus betul, Al-Mu'minun betul. Baik. Dapat, Pak ya? 1. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadarin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wa ma lidh-dhalimin min ansar bukan keterangan dari kalimat sebelumnya. Ini ada yang jawab 7 ayat. Baik, ini betul 3 ya. 2 yang betul. Ya lihimul kafirin. Ini juga betul. Baik, sudah 3 yang betul ya. Alhamdulillah. Ini beberapa yang ada salahnya. Ini juga betul nih. Baik, yang dapat hadiah 1 ini. Ini Pak Adit ya. Nah, betul. Kemudian ini ada namanya Bu Dwi Ayu Pujiastuti. Terus ini ada Pak Yan. Pak Yan atau siapa? Pak Yan. Dan ini enggak ada namanya. Enggak ada namanya ya. Quran surat Al-Kautsar. Baik, nanti silakan ngambil hadiahnya di depan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.